Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, hamdan kathiran tayyiban mubarakan fi, kama yuhibbu rabbuna wa yardha. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Saudara-saudaraku kaum muslimin yang semoga dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini yang sebenarnya adalah jadwal Ustadzuna, Ustadz kita, Ustadz Abu Bakar Hafizahullah Ta'ala, tapi karena beliau kurang sehat ya, atau capek, sehingga pada malam hari ini insyaallah akan kita isi dengan Kitabul Jami'. Taib. Telah datang dalam kitab Sahihul Bukhari dari sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, bahwasannya Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, ni'matani magbunun fihima kathirum minan nas, as-sihhatu wal faragh. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada dua kenikmatan yang manusia atau mayoritas manusia tertipu, atau banyak manusia yang tertipu dengan kedua kenikmatan tersebut. Kenikmatan apa itu yang banyak manusia tertipu, lalai dalam mensyukuri kedua nikmat tersebut? As-sihhah wal faragh, nikmat kesehatan dan nikmat waktu luang. Maka bersyukur antum semua yang diberikan kesehatan, kemudian antum gunakan kesehatan antum untuk banyak ibadah, mendatangi majelis-majelis ilmu. Nah, membaca Al-Quran, berzikir, dan amal kebajikan yang lain. Ketika Allah Subhanahu wa taala berikan waktu luang, alhamdulillah waktu kita ini banyak luangnya. Apalagi di malam hari, banyak waktu santai. Kalau kita gunakan waktu tersebut untuk perkara yang bermanfaat, memperbanyak ibadah kepada Allah, menghadiri majelis-majelis ilmu, dan perkara yang bermanfaat yang lainnya, maka beruntunglah dia, karena dia telah mensyukuri nikmat tersebut dengan cara dia menggunakan nikmat tersebut untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk melakukan atau dia memanfaatkannya untuk melaksanakan perkara-perkara yang bermanfaat baginya. Adapun sebagian manusia, bahkan kathirun minan nas, ya, banyak dari kalangan manusia lalai dari kedua nikmat tersebut. Ya. Ketika Allah berikan kesehatan, kembali dia bermaksiat kepada Allah. Dia habiskan waktunya untuk perkara-perkara yang bertentangan dengan syariat Allah. Karena dalam keadaan sehat. Kembali dia mendatangi tempat-tempat maksiat. Kembali dia banyak melakukan perbuatan-perbuatan yang melalaikan. Ketika Allah subhanahu wa ta'ala berikan waktu luang, demikian juga lalai dia dari waktu tersebut. Waktu luang yang ada dia gunakan untuk perkara-perkara yang melalaikan dia dari akhirat. Waktu luang yang ada dia gunakan untuk bermaksiat kepada Allah. Kita lihat ya, kebiasaan syabab, para pemuda di sekitar kita. Habis waktunya nongkrong-nongkrong di jalan, ya. Nongkrong-nongkrong di depan mall, ya. Nongkrong-nongkrong di warnet, ya. Habis waktunya main game, ya. Game ini, game itu. Habis waktunya main catur lah, ya. Ada yang main kartu lah, yang la haula wala quwata illa billah, kaum muslimun masakin, miskin. Habis waktunya untuk perkara-perkara yang melalaikan dia dari akhirat Allah subhanahu wa ta'ala. Maka beruntung ketika Allah subhanahu wa ta'ala berikan taufik kepada kita, waktu yang ada ini kita manfaatkan. Menghadiri majelis ilmu, membaca Al-Quran, ya, membaca kitab-kitab, ya, para ulama, ya, atau mendatangi orang-orang yang berilmu, bertanya, meminta bimbingan, meminta nasihat. Ya. Bersyukurlah mereka yang bisa mensyukuri kedua nikmat tersebut, nikmat kesehatan dan nikmat waktu luang. Ya. Yaitu dengan kita menggunakan nikmat tersebut untuk banyak melakukan ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan perkara-perkara yang bermanfaat, ya. Nah, bagi kita baik di dunia ataupun di akhirat. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Pada malam hari ini insyaallah kita akan melanjutkan atau kita isi malam hari ini dengan pelajaran dari Kitabul Jami', yang merupakan bagian dari Kitab Bulughul Maram karya Al-Imam Hafidz Ibnu Hajar rahimahullahu taala. Taib, pada pertemuan yang terakhir kita selesai dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu tentang salah satu adab dari adab-adab minum. Taib, hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu tentang adab-adab minum. Hadis yang qasir, pendek, ya. Nah, sehingga kalaupun pelajarannya mendadak, ya, bukan pada jadwalnya, ya, maka mestinya, ya, ini sudah di luar kepala, ya, untuk menghafalnya, karena hadis yang pendek. Kalau panjang hadisnya mungkin wajar ya, mendadak. Nah, sehingga mungkin banyak yang enggak setor. Tapi ini hadis pendek. Bukan sekedar pendek, sangat pendek. Nah, maka oleh karena itu, sebagaimana biasa untuk melatih kita menghafal hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebelum kita memulai pelajaran dan hadis yang berikutnya, kita menghafal hadis terlebih dahulu. Naam barakallahu fikum. Sebagaimana peraturan sebelumnya, yang setor hadis adalah yang belum pernah setor. Baik, kecuali kalau sudah setor semua baru dibuka lagi. Nah, yang sudah setor lama pun silahkan untuk setor hadis. Baik, bukan setor uang ya. Kalau setor uang berat antum nanti. Nah, setor hadis gratis. Baik, man lam yakra'il hadis fal yakra. Yang belum pernah membaca hadis, baca. Baik. Barakallahu fikum. Yang belum pernah. Faddal masmuk. Abu Maria. Hayyakallah ya Abu Maria. Antum mewakili ashab apa ini? Ashab susu kedelai. Dai, faddal. Ahsanta, pendek kan? Nah. La yashrabanna ahadukum qa'iman. Akhrajahu Muslim. Pendek. Akhir yang lain. Belum pernah? Tafadhol, silakan. Ahsanta. Nah, Abu Man anta? Abu Hajar. Hayyakumullah. Nah. Ba'dah. Akhir yang lain. Yang belum pernah. Dai. Tafadhal, belum pernah. Belum. Tafadhal. Ayo. La yashrabanna. La yashrabanna. Qa'iman. Baik. Nah. Dihafal lagi, ya. La yashrabanna ahadukum qa'iman. Akhrajahu Muslimun. Hadis pendek, ya. Naam. Yang lain. Tafadhal ya Abu Daud. Antum belum pernah ini. Rasulullah SAW, Ahsanta, rawahu Muslim. Nah, selamat ya. Taib. Ah, yang lain. Tafadhal, Masmuk. Abu Zaid. Abu Zain. Abu Zaid. Auza'i. Uzair. Au ya hayyakallah. Uzair. Fadhal. Naam, akhrajahu Muslim. Dai, yang lain. Nah. Yang di luar sana kayaknya belum. Ahsanta. Nah, baik. Baca apa menghafal itu? Taib. Nah, nuasil, kita lanjut. Nah, ahsantum. Qala al-muallif rahimahullahu taala wa an Abi Hurairah. Di sini tertulis wa an Aliin. Yang benar wa an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu qala. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza ta'ala ahadukum falyabda' bil yamin, wa idza naza'a falyabda' bis shimal, wal takunil yumna awwalahuma tun'al wa akhirahuma tunza'." Muttafaqun alaihi, yaitu akhrajahu Al-Bukhari wa Muslim. Dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idzan ta'ala ahadukum, apabila salah seorang di antara kalian memakai sendal, falyabda bil yamin, maka dahulukanlah kaki yang sebelah kanan." Wa idza naza'a, dan apabila melepas sendal, falyabda bisyimal, maka dahulukanlah kaki yang sebelah kiri. Wal takunil yumna awwalahuma tun'al, maka jadikanlah kaki kanan yang pertama kali dipakaikan sendal. Wa akhirahuma tunza', dan jadikanlah kaki kanan sebagai yang terakhir ketika melepas sendal. Hadis diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim. Hadis ini ya, menjelaskan kepada kita tentang salah satu adab dari adab-adab inti'al. Adab-adab memakai sendal. Dan ini merupakan na'am salah satu bukti kesempurnaan Islam. Hatta dalam masalah sendal, sampai dalam masalah memakai sendal, di sana ada aturannya, ada sunnahnya. Nah, maka sudah semestinya kita melaksanakan dan na'am menghidupkan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan kepada kita, apabila kita memakai sendal, maka mulailah dengan yang sebelah kanan. Setelah itu baru yang sebelah kiri. Dan sebaliknya, ketika melepas sendal, mulailah dengan yang sebelah kiri, kemudian yang terakhir yang sebelah kanan. Nah, dan di sini tidak hanya dalam hal inti'al memakai sendal saja, tetapi yang lainnya juga, sepatu, khuf, kaos kaki, dan yang semisalnya yang dipakai, ya, na'am, di kaki. Taib. Kemudian apa hukumnya memulai yang sebelah kanan terlebih dahulu ketika memakai sendal, sepatu atau kaos kaki dan seterusnya? Nah, hukumnya adalah mustahab atau sunnah. Nah, hukum mendahulukan yang kanan dalam memakai sendal, sepatu dan seterusnya, hukumnya adalah sunnah. Nah, perintah yang ada di sini adalah lil istihbab. Nah, perintah untuk anjuran. Naam, ya, tidak sampai kepada derajat wajib, tidak sampai kepada derajat wajib. Bahkan sebagian para ulama alaihim rahmatullah telah menukil ijma', kesepakatan tentang hukum mendahulukan yang kanan sebelum yang kiri dalam memakai sendal adalah sunnah. Jadi para ulama sepakat sudah, ada ijma', nah, bahwasannya hukumnya adalah sunnah. Kita baca faedah-faedah yang bisa kita ambil dari hadis di atas. Qala syarih rahimahullahu ta'ala, ma yu'khadhu minal hadith, faedah-faedah yang bisa kita ambil dari hadis di atas. Al-ula, faedah yang pertama, hadithu Aisyata alladhi fil Bukhari wa Muslim, hadith Aisyah yang ada dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim, anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam yu'jibuhu tayammun fi tana'ulihi wa tarajjulihi wa tuhurihi wa fi sya'nihi kulli. Bahwasannya Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau menyukai mendahulukan yang kanan ketika memakai sendal, ketika bersisir dan ketika bersuci, dan dalam seluruh urusan beliau sallallahu alaihi wasallam. Jadi beliau naam menyukai mendahulukan yang kanan ketika memakai sendal, sebelah kanan terlebih dahulu ketika menyisir, ya, sisir naam rambut atau kepala sebelah kanan dulu, ya. Kemudian ketika bersuci, ketika berwudu, ketika mencuci tangan kanan dulu, baru tangan kiri. Ketika mencuci kaki kanan dulu, kemudian kaki kiri, dan demikian seterusnya. Wa fi sya'nihi kullih, dan dalam seluruh urusan beliau sallallahu alaihi wasallam. Fakana sallallahu alaihi wasallam yabda'u bil yamin. Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau mendahulukan yang sebelah kanan. Wa yuqaddimuha lil asyai thayyibah, dan beliau na'am memulai yang sebelah kanan terlebih dahulu untuk perkara-perkara yang thayyibah. Nah, beliau memulai na'am dengan sebelah kanan terlebih dahulu, dan beliau mendahulukan yang sebelah kanan terlebih dahulu lil asyai thayyibah, untuk perkara-perkara yang baik. Na'am. Untuk perkara-perkara yang baik, contohnya tadi, ya, memakai sendal, kemudian bersisir, bersuci, masuk rumah, keluar masuk rumah, masuk masjid dan seterusnya. Untuk perkara-perkara yang baik, beliau mendahulukan yang kanan dan memulai dengan yang kanan terlebih dahulu dan mendahulukan yang kanan terlebih dahulu. Wa yuakhiruha lima siwa dzalik, dan beliau mengakhirkan yang kanan untuk selain itu, ya, untuk perkara-perkara yang naam ghair thayyibah, ya. Beliau lebih mengakhirkan yang kanan dalam selain perkara-perkara yang baik, ya. Seperti apa? Ketika masuk WC, ya, beliau mendahulukan yang kiri, mengakhirkan yang kanan. Nah, dan yang lainnya. Fakana idzan ta'ala qaddama al-yumna, dan adalah beliau sallallahu alaihi wasallam apabila memakai sendal, beliau memulai dengan yang sebelah kanan terlebih dahulu. Wa idza labisal qamis qaddama al-yumna, dan apabila beliau memakai gamis, memakai baju, pakaian, beliau lebih mendahulukan yang sebelah kanan terlebih dahulu. Wa idza dakhala al-masjida qaddama al-yumna. Dan apabila beliau masuk masjid, maka beliau pun mendahulukan yang sebelah kanan terlebih dahulu. Mafhum ya? Wa yuqaddimu ash-shimala lima siwa dzalik. Dan beliau mendahulukan yang kiri untuk selain itu. Fa yuqaddimuha 'inda dukhulil khala'i. Sehingga beliau lebih mendahulukan yang kiri ketika memasuki WC atau kamar mandi. Wa indal khuruji minal masjid. Dan ketika keluar dari masjid, beliau mendahulukan yang kiri. Wa yuqaddimuha inda khal'in na'lain wal qamis. Dan beliau lebih mendahulukan yang kiri ketika melepas sendal dan ketika melepas baju. Wa nahwi dzalik, dan yang lainnya. Nah, beliau mendahulukan yang kiri ketika masuk WC, ketika keluar masjid, atau keluar rumah, kemudian ketika melepas sendal atau sepatu, dan ketika melepas baju, dan seterusnya. Al-thaniyah, faedah yang kedua. Wa kana yakhussul yamina fil akli wasyurbi wal musafahati wa tanawulil asyai thayyibati. Dan adalah beliau sallallahu alaihi wasallam mengkhususkan yang sebelah kanan fil akli, ketika makan. Ketika makan beliau khususkan dengan tangan kanan. Beliau khususkan makan dengan tangan kanan. Wa syurbi, demikian pula ketika minum, beliau khususkan minum dengan tangan kanan. Wal musafahati, demikian pula ketika bersalaman, beliau bersalaman dengan tangan kanan. Wa tanawulil asyai thayyibah, dan ketika mengambil sesuatu yang baik. Ketika menerima barang atau ngambil dan seterusnya, beliau mengambilnya dengan tangan yang kanan. Wa yakhussu shimala lil awsakhi wal asyai'il mustakrahati. Dan beliau mengkhususkan yang kiri untuk perkara-perkara yang kotor dan untuk perkara-perkara yang dibenci. Untuk perkara-perkara yang kotor, misalkan ketika istinja, atau ketika cebok, bahasa kitanya, dengan menggunakan tangan yang kiri. Hadhihi hiya sunnatuhu sallallahu ala alihi wasallam allati yastatibuha wa yu'jibuhu fi'luh. Wa yu'jibuhu fi'luha. Ini adalah sunnah beliau sallallahu alaihi wasallam yang baik yang mengagumkan beliau sallallahu alaihi wasallam. Yaitu mengkhususkan yang kanan ketika makan, minum, bersalaman, menerima atau mengambil sesuatu yang baik, beliau khususkan dengan tangan yang kanan. Dan beliau mengkhususkan yang kiri untuk perkara-perkara yang kotor atau dibenci. Afalisa, faedah yang ketiga. Wa kana fi thaharati yuqaddimu ghuslal yadil yumna wa rijlil yumna. Dan adalah beliau sallallahu alaihi wasallam ketika bersuci, beliau mendahulukan mencuci tangan kanan dan mendahulukan mencuci kaki yang sebelah kanan ketika bersuci. Misalkan ketika berwudu. Ketika berwudu disunahkan untuk bertayamun. Apa itu tayamun? Mendahulukan yang kanan. Dalam hal apa mendahulukan yang kanan dalam wudu? Dalam hal mencuci tangan dan kaki. Nah, ketika mencuci tangan, dahulukan yang kanan. Baik. Kemudian yang kiri. Yang kanan dulu 3 kali selesai, baru yang kiri 3 kali selesai. Kemudian ketika mencuci kaki demikian pula, lebih mendahulukan yang kanan. Dahulukan yang kanan terlebih dahulu, kemudian yang kiri. Nah, terus bagaimana kalau terbalik? Tangan kiri dulu nyucinya. Nah, wudunya sah, tetapi menyelisihi sunnah. Nah, wudunya sah, tetapi menyelisihi sunnah. Taib. Adapun selain mencuci tangan dan kaki, ya, maka tidak ada tayamun, tidak ada mendahulukan yang kanan. Ya. Berarti mencuci muka. Mencuci muka enggak ada cuci sebelah kanan dulu, ya. Enggak ada, ya. Nah, atau ketika mengusap kepala enggak ada kepala kanan dulu, ya kan. Ya. Kemudian kiri enggak ada. Taib. Ait at-tayammun, mendahulukan yang kanan ketika berwudu, adalah ketika mencuci tangan dan mencuci kaki. Kemudian ar-rabi'ah yang keempat. Taib, yang ketiga ya. Nah, ats-tsalitsah yang ketiga. Oh, masih yang ketiga. Wa fi halqin nusuki. Yuqaddimul janibal ayman min ra'sihi 'alal aysar. Demikian pula ketika beliau apa? Menggundul, ya. Halq, menggundul ketika Taib selesai melaksanakan umroh, ya, ketika dia apa? Bertahallul. Ketika bertahallul, nah, setelah umroh atau setelah haji, ya, beliau mendahulukan yang sebelah kanan terlebih dahulu. Nah, jadi mencukurnya atau menggundulnya itu sebelah kanan terlebih dahulu, kemudian yang sebelah kiri. Wa hakadza sya'nuhu shalawatullahi wa salamuhu alaihi. Demikianlah, ya, urusan beliau atau kebiasaan beliau shalawatullah wa salamuhu alaihi. Ar-rabi'ah yang keempat. Anna taqdim al-yumna fil asya'il mustatabati wa takhsisuha laha wa takhsisu ash-shimali lil asya'il mustaqdharati huwa al-afdalu syar'an wa aqlan wa tibban. Bahwasannya taqdimul yumna, mendahulukan yang kanan. Anna taqdim al-yumna, bahwasannya mendahulukan yang kanan. Fil asya'il mustatabah, dalam perkara-perkara yang baik. Wa takhsisuha laha, dan mengkhususkan yang kanan untuk perkara-perkara yang baik. Wa takhsisu syimali lil asya'il mustaghdharah, dan mengkhususkan yang kiri untuk perkara-perkara yang kotor. Huwal afdalu syar'an wa aqlan wa tibban. Inilah yang lebih utama, yang lebih bagus, yang lebih baik, baik secara syariat atau secara akal atau secara kesehatan atau kedokteran. Taib. Ketika makan dikhususkan tangan yang kanan. Nah, secara syar'i ini lebih afdol, lebih utama, karena datang perintah untuk makan dengan tangan kanan. Nah, wajib makan dengan tangan kanan. Wa aqlan, dan secara akal. Secara akal, ya. Nah, orang apa? Ketika makan tabiatnya, ya, ketika makan adalah dengan tangan kanan. Ketika dia makan dengan tangan kiri, nah, ada kayak rasa apa gitu ya. Nah ini apa? Hati kita, ya. Taib. Watibban. Kemudian secara kedokteran, secara kesehatan, makan dengan tangan kanan ini lebih afdol. Ya. Kalau dengan tangan kiri mungkin bisa jadi masih ada kotoran, ya, belum bersih, atau yang semisalnya lah. Atau orang jijik, ya, Karena memang tangan kiri biasanya untuk apa? Membersihkan kotoran atau untuk memegang perkara-perkara yang kotor. Nah, sehingga secara syar'i, secara syariat, secara akal, ya, dan secara tibbi, ya, secara kedokteran, mengkhususkan yang kanan untuk perkara-perkara yang baik, ini lebih afdol, lebih utama, lebih bagus. Walidha, oleh karena itu, saratil qa'idatu asyir'iyatu al-mustammadatu, al-mustamaddah, ya, al-mustamaddatu min sunnatihi hiya taqdimul yamini nafsiha fi kulli ma kana fi'luhu min babit takrim. Oleh karena itu, jadilah kaidah syar'i, ya, kaidah yang diakui oleh syariat ini, ya, al-mustamaddatu, yang diambil dari sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adalah kaidah mendahulukan yang kanan itu sendiri, ya, fi kulli ma kana fi'luhu min babi takrim, dalam semua perkara yang min babi takrim, dalam semua perkara atau perbuatan yang merupakan di dalamnya terdapat nilai takrim, ya, perbuatan tersebut di dalamnya terdapat nilai takrim, memuliakan, pemuliaan, ya. Taib, kaidah syariat, ya, menyatakan bahwasannya mendahulukan yang kanan dalam semua perkara-perkara yang padanya terdapat nilai apa? Takrim, pemuliaan, seperti salaman tadi, ya, memuliakan, kan? Nah, taib, apalagi? Ya, memberi, ya, pemuliaan, menerima, ya, dan seterusnya. Wa makana didduha ustuhibbalahu syimal, dan yang sebaliknya, ya, dalam perkara-perkara yang padanya na'am tidak terdapat nilai pemuliaan, ya, taib, atau perkara-perkara yang dibenci, ya, maka disunahkan untuk melakukannya dengan tangan yang sebelah atau tangan yang sebelah kiri, atau kalau kaki, ya, kaki yang sebelah kiri. Nah, lebih mendahulukan yang sebelah kiri daripada yang kanan untuk perkara-perkara yang padanya tidak terdapat nilai pemuliaan. Nah, melainkan mungkin padanya adalah sesuatu yang mustakrahah, dibenci. Nah, ini kaidah dalam syariat. Kaidah dalam syariat. Sehingga ketika seseorang istinja atau istijmar, ya, maka dia menggunakan tangan kirinya. Sekarang kalau membuang ingus misalkan, ya, dan yang semisalnya, ya, membuang ingus tangan kiri apa tangan kanan? Tangan kiri, taib. Lihat kaidah ini, ya. Kaidah syariat menyebutkan bahwasanya apa? Mendahulukan yang kanan dalam perkara-perkara yang merupakan padanya terdapat nilai pemuliaan, dan mendahulukan yang kiri pada selain itu. Nah, pada selain itu. Kemudian al-khamisah yang kelima. Qala Ibnul Arabi rahimahullahu taala, berkata Ibnul Arabi, pakai alif lam, ya, al bada'atu bil yamini masyru'atun fi jami'il a'malis salihati, mendahulukan yang kanan itu disyariatkan dalam seluruh amalan-amalan saleh, li fadlil yamini hissan fil quwwah wa syar'an fin nadbi ila taqdimiha, karena keutamaan kanan, ya, Baik secara akal, secara akal, nah yang tangan yang sebelah kanan ini lebih apa? Lebih dipandang baik, lebih bagus, ya. Nah, lebih kuat, ya. Wa syar'an fi nadbi ila taqdimiha, dan secara syariat ya mendahulukan yang kanan ini hukumnya sunnah dalam melakukan amal saleh. Nah. Ini dikatakan oleh Ibnu Arabi rahimahullahu taala. Dalam seluruh amalan saleh maka dahulukan yang sebelah kanan terlebih dahulu. Wa qala al-Halimi, dan berkata al-Halimi, innama yabda'u bisyimali indal khal, atau yubda'u, ya. Yubda'u atau yabda'u, sesungguhnya didahulukan yang kiri indal khal ketika melepas, li'annal lubsa karomah, karena baju itu adalah karomah, nah, terdapat nilai kemuliaan orang pakai baju, nah, memiliki nilai kemuliaan. Kalau orang enggak pakai baju, nah, masa mau menghadap pimpinan enggak pakai baju, kan? Nah, baik, enggak menghargai. Sehingga memakai baju itu merupakan apa? Min babi takrim, amalan yang padanya terdapat nilai pemuliaan. Ya. Nah, sehingga ketika memakai baju mendahulukan yang kanan. Dan ketika melepas, ya, na'am, budi'a bisyimal, didahulukan yang kiri, indal khalaq, ketika melepas, karena baju itu atau memakai pakaian itu termasuk bab karomah, bab yang padanya terdapat nilai kemuliaan, kebaikan. Wali'annahu wiqayatun, falamakanatil yaminu akram, dan juga karena baju itu adalah wiqayah, tameng, yang menjaga badan kita. Falamakanatil yaminu akrama minal yusra, dan ketika yang sebelah kanan itu lebih mulia dari yang kiri, budi abiha fil lubs, maka didahulukan ketika melepas baju, na'am, didahulukan dengan yang sebelah kiri. Didahulukan dengan yang sebelah kanan. Nah, ketika kanan itu merupakan sesuatu yang lebih mulia, lebih baik daripada yang kiri, maka didahulukan yang kanan ketika memakai baju tersebut. Wa akhirat fil khal'i litakuna al-karamatu laha adwam wa hissatuha minha akthar, dan diakhirkan yang kanan ketika melepas baju agar supaya kemuliaan tersebut laha adwam tetap eksis terus-menerus, ya. Naam, terhitung sebagai sesuatu yang mulia, wa hissatuha minha akthar, dan bagiannya, naam, lebih banyak. Lebih banyak dia mendapatkan, naam, bagiannya, naam, apalagi ini merupakan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Naam. Dalam bab takrim, perkara-perkara yang mengandung nilai kemuliaan, dahulukan yang sebelah kanan. Nah, dan yang selain itu, selain perkara-perkara yang padanya nam terdapat nilai kemuliaan, taib, didahulukan yang sebelah kiri terlebih dahulu. Ini nam penjelasan ringkas tentang hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu yang menjelaskan tentang salah satu adab dari adab-adab memakai sendal. Baik, sekarang kalau kita keluar masjid, ya. Keluar masjid kaki kanan, kaki kiri. Kaki kiri. Terus sendal di depan kita, apakah pakai sendal kiri terlebih dahulu? Hah? Hah? Terus bagaimana caranya? Diinjak kaki kiri, ya. Diinjak sendal kiri, kemudian pakai atau memulai memakai sendal dengan kaki yang kanan terlebih dahulu, masukkan kaki kanan terlebih dahulu, kemudian kaki yang kiri, sehingga nggak ada iskal, ya. Nggak ada iskal. Nah, barakallahu fikum. Baik, menguap perkara yang baik apa yang buruk? Baik. Nah, gunakan tangan kiri, ya. Baik. Barakallahu fikum. Yang dipegang apa? Yang dipegang sapu. Ya. Biasanya bersih sapu tangan dua tangan. Ya. Baik. Nah. Nanti akan datang ada adab makan, ya, wajib menggunakan tangan kanan. Makan dan minum wajib menggunakan tangan kanan. Nah, kecuali yang uzur. Misalkan buntunglah tangannya, ya, tangan kanannya enggak ada, uzur. Selain itu tidak ada uzur. Oh, kotor saat ini makanannya habis pegang ini. Terus pegang. Kotor bisa dicuci. Gelas kotor gampang dicuci banyak sunlight. Nah, tapi kalau dosa kotor, ya, kita belum tahu apakah sudah bersih ataukah belum dosa kita. Ya enggak? Nah, pakai walaupun gelas kotor gampang banyak sabun nanti. Nah, minum dengan tangan kanan. Jangan alasan tangan kanan kotor lagi makan, kemudian dia minum tangan kiri, jangan sekali-kali. Nah, barakallahu fikum, subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.